Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام وفقني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Pertemuan yang tidak lain dilandasi karena mahabbah fillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah nasab yang mempersatukan kita, bukan pula kekeluargaan yang mempersatukan kita, akan tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah persatukan kita dalam satu ikatan agama, satu ikatan manhaj, yaitu manhaj ahli sunnati wal jama'ah. Dan tentunya kita berharap semoga pertemuan ini ikhwani fillah adalah pertemuan yang diberkahi, pertemuan seorang saudara dengan saudaranya yang lain, yang kita harapkan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawilina fiyya wal mutabadilina fiyya, pasti akan mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karenaku, saling menziarahi karenaku, dan saling memberi satu sama lain karenaku. Dan ziarah fillah, ziarah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai keutamaan yang besar, baik bagi yang menziarahi maupun yang diziarahi. Karena hal tersebut ikhwani fillah merupakan salah satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada diri-diri kami dalam melangkahkan kaki ini semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wafakani Allah wa iyyakum, merupakan nikmat yang patut kita syukuri dalam setiap hari-hari kita ikhwani fillah adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk berislam. Karena hidayah ini merupakan kunci utama seseorang keluar dari kerugian yang abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa may yamtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan kerugian di akhirat merupakan kerugian yang tidak bisa lagi ditebus, kerugian yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Di mana? Apakah kerugian tersebut di dunia? Apakah kerugian tersebut dikarenakan hilangnya harta benda? Tidak. Akan tapi kerugian di negeri akhir. Alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bertegas kembali, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah Islam ini, yang dengannya seorang keluar dari kerugian yang hakiki tersebut, ikhwani fillah, hendaknya kita mensyukurinya. Terlebih lagi ketika Allah memilih kita dari sekian banyak kaum muslimin untuk bisa mengenal manhaj yang sahih, mengenal jalan yang sahih, jalan yang selamat, baik dari kebid'ahan, kesyirikan ketika di dunia, dan jalan yang selamat yang akan mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah jalan ahli sunnati wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Sungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qala al-jama'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya golongan yang selamat tersebut adalah al-jama'ah. Lalu siapa al-jama'ah tersebut? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan kefakihan beliau, dikenal mumpuni dalam ilmu Al-Qur'an, mengatakan, "Al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak." Al-jama'ah adalah segala sesuatu yang mencocoki al-haq walaupun engkau bersendirian. Itulah al-jama'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka itulah golongan yang selamat, yaitu golongan yang mereka sesuai dengan kebenaran, mencocoki sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman orang-orang yang telah beliau khabarkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, dan pemahaman para tabi'in tabi'in. Dan nikmat ini, ikhwani fillah, yaitu nikmatul Islam dan nikmatus sunnah, merupakan dua nikmat yang sangat besar, yang apabila tergabung pada seorang hamba, maka tidak usah peduli dengan perkara-perkara lain yang menimpanya. Karena seandainya dua nikmat tersebut ditebus dengan dunia beserta isinya, tidak akan bisa senilai dengannya. Sehingga dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala, "Ma adri ayyu ni'mataini afdalu alayya, an hadani Allahu lil Islam aw an yu'afiyani min hadhihi al ahwa." Aku tidak tahu mana di antara dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, ketika Allah memberikan hidayah kepadaku untuk berislam, ataukah ketika Allah menyelamatkanku dari berbagai jalan-jalan yang berada di atas hawa nafsu, yaitu jalan-jalan ahlul bid'ah. Nikmatul Islam dan nikmatus sunnah. Dan tentunya seorang yang mengetahui besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan menjaganya. Sebesar pengetahuan dia terhadap agungnya nikmat tersebut, ikhwani fillah, maka sebesar itu pula usaha dia untuk menjaganya. Dan sebesar itu pula kebahagiaan dia terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itulah para salaf kita ketika mengetahui besarnya nikmat ini dan mengetahui betapa ruginya orang-orang yang terluputkan darinya nikmat ini, mereka sangat berbahagia ketika Allah memilih diri-diri mereka dari sekian banyak kaum muslimin untuk bisa mengenal jalan yang sahih. Karena memang Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan yang demikian itu. Sebagaimana firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan rahmat-Nya, yang demikian itu hendaknya kalian berbahagia. Berbahagia karena Allah telah memberikan kepada kalian keutamaan dan rahmat-Nya, yang semua ini lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan, apa-apa yang oleh orang-orang kufar kumpulkan dari berbagai macam perhiasan duniawi. Itu semua tidak ada nilainya ketika dibandingkan dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, terutama anugerah berupa keislaman dan berupa pengenalan terhadap sunnah. Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Dan pada pertemuan malam hari ini, kita akan mengambil salah satu ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang semoga dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis kita dan bisa memberikan faedah kepada kita semua, yaitu tidak lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum ma yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'in." Ayat yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai sekalian orang-orang yang beriman, panggilan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah siapa saja yang mereka menyatakan amanna, kami beriman, hendaknya mempersiapkan diri-dirinya, mempersiapkan telinganya dan menyiapkan hatinya untuk menerima apa yang akan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kelanjutan ayat tersebut. Ini kewajiban seorang muslim. Adab seorang muslim terhadap seruan Allah Azza wa Jalla. Ketika datang ya ayyuhalladzina amanu, maka persiapkanlah diri-diri kalian. Bukalah hati dan telinga untuk mendengarkan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala firmankan berikutnya. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan suatu kaum. Allah Azza wa Jalla mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya siapa saja yang meninggalkan agama ini, meninggalkan Islam, maka sungguhnya hal tersebut tidak memantaskan Allah sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka dengan suatu kaum, dan tentunya dengan kaum yang lebih baik, yang sifat mereka akan disebutkan pada kelanjutan ayat. Dan demikianlah yang hendaknya kita sadari, bahwasanya keislaman kita, demikian pula ibadah-ibadah kita, ikhwani fillah, tidaklah akan memberikan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak pula kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, pengingkaran-pengingkaran yang kita lakukan, itu akan memantaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena Allah adalah Zat yang Maha Kaya, Maha tidak butuh dengan apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepadaku dan tidak pula akan mampu memberikan kemanfaatan kepadaku. Karena memang keadaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghani, zat yang maha kaya, maha tidak butuh dengan hamba-hambanya. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu adalah zat yang maha kaya dan kalianlah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, kita menyangka bahwasanya diri kita ini telah memberikan kemanfaatan kepada Allah. Akan tapi pada hakikatnya ibadah itu kita berharap manfaatnya bagi diri kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan, kita berharap kemanfaatannya bagi diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan peribadatan kita, akan tapi kitalah yang butuh dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membalasnya dengan balasan yang telah Dia janjikan dan memalingkan kita dari azab-Nya yang telah siapkan bagi orang-orang yang mengingkari perintah-perintah-Nya. Lalu dengan siapa Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka-mereka yang murtad ini? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan mengganti mereka dengan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mencintai hamba-Nya dan hamba-hambanya yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ikhwani fillah wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena mahabbatullah adalah merupakan rukun utama yang menopang suatu ibadah seorang hamba kepada penciptanya. Tanpa rasa mahabbah ini, tanpa rasa kecintaan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan mungkin dia bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang menjadi tujuan seorang hamba adalah agar Allah mencintainya. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Lalu bagaimana sifat-sifat atau alamat-alamat orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah? Dalam kelanjutan ayat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wala yakhafuna lawmata la'im. Ini sifat-sifat mereka-mereka yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan pengganti bagi mereka-mereka yang murtad, mereka-mereka yang meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang Allah cintai. Yang pertama di antara sifat-sifat mereka dalam ayat ini, adillatin 'alal mu'minin. Adillah ketika datang dan dia digabungkan dengan huruf jar ala ikhwani fillah mempunyai makna asy-syafaqah, mempunyai makna ar-rahmah. Berarti makna ayat ini yang di sana disebutkan satu sifat di antara sifat-sifat mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah adillatin 'alal mu'minin, orang-orang yang menyayangi, mengasihi orang-orang yang beriman, memberikan walak mereka kepada orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan sifat yang kedua mereka itu keras terhadap orang-orang kufar. Dua sifat yang merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang tinggi ikhwan fillah. Yang prinsip ini dikenal dengan prinsip al-wala wal-bara', memberikan kecintaan mereka, loyalitas mereka kepada kaum muslimin, dan memberikan sikap al-bara'ah, sikap berlepas diri dan membenci kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan pada ayat yang lain, Asyidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum. Orang-orang yang keras terhadap orang-orang kufar, akan tapi rahma'u bainahum, mereka itu saling menyayangi di antara mereka. Inilah yang harus kita terangkan, ikhwani fillah, sesama kita kaum muslimin. Terlebih lagi ketika Allah mengikat kita dengan ikatan yang lebih kuat dari sekedar keislaman, akan tapi diikat dengan ikatan yang lebih khusus lagi, yaitu ikatan sunnah. Maka jangan sampai ikatan yang kuat ini kemudian retak, ikatan yang kuat ini kemudian terputus dikarenakan permasalahan-permasalahan duniawi, dikarenakan permasalahan-permasalahan yang tidak berhubungan dengan akhirat, berhubungan dengan perintah-perintah Allah maupun larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang apa yang hendaknya seorang muslim yang satu dengan yang lain lakukan. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Permisalan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti permisalan kaum mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam kasih sayang mereka, dalam cinta saling mencintai di antara mereka dan saling menyayangi di antara mereka seperti satu jasad. Ketika salah satu anggota badan tersebut merasa sakit, maka semua anggota-anggota badan yang lain juga merasakan sakit, sehingga dia pun ikut merasakan panas, merasakan demam, dan tidak bisa ikut, tidak bisa tidur. Ini keadaan seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ketika saudara kita merasakan kepayahan, menimpa dia musibah-musibah, maka kita pun ikut bersedih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar kepadanya. Demikian seterusnya, sehingga dia mencintai kebaikan ada pada saudaranya seperti dia mencintai kebaikan tersebut ada pada dirinya. Inilah yang hendaknya diterapkan pada seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seorang muslim sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dari sisi apa? Dari sisi kebaikan, ikhwani fillah. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abi Awanah, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi minal khair." Ada keterangan minal khair, yaitu dia mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut ada pada dirinya. Apabila hal ini telah ada pada diri setiap muslim, maka akan tercipta suatu keadaan yang sangat indah, ikhwani fillah. Ukhuwah yang kuat, ukhuwah yang kokoh, saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sekuat-kuat tali pengikat Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi 'uril iman." Membenci karena Allah, mencintai karena Allah termasuk di antara sekuat-kuat tali pengikat iman. Akan tapi jangan kemudian merasa aman bahwasanya ukhuwah tersebut akan terus kuat tanpa ada badai yang menerpa, tanpa ada ujian yang datang. Karena di sana ada musuh yang senantiasa mengintai untuk merapuhkan dan mencerai-berikan ukhuwah tersebut, yaitu tidak lain adalah syaitan laknatullah alaih, yang dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggoda Bani Adam dari segala arah. Dan di antara tujuan utama syaitan adalah menimbulkan kebencian, permusuhan satu sama lain. Tidaklah Allah menggoda manusia, menjerumuskan mereka ke dalam perkara-perkara kemaksiatan, tidak lain agar timbul di antara mereka permusuhan dan saling membenci. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Hanyalah yang diinginkan oleh syaitan untuk menimbulkan di antara kalian al-adawah wal baghdha, permusuhan dan saling membenci. Dalam ayat ini Allah menggunakan lafal innama, yang innama ikhwani fillah mempunyai makna al-hasr, membatasi. Jadi memang hanya itulah tujuan utama. Kenapa dia menjerumuskan manusia dalam berbagai macam kemaksiatan? Yaitu agar timbul di antara mereka permusuhan dan saling membenci satu sama lain. Karena dengan timbulnya hal tersebut, maka akan timbul berbagai macam kerusakan-kerusakan yang lain yang besar. Karena kebencian kepada saudaranya, mungkin dia akan meninggalkan sunnah. Karena permusuhan dengan saudaranya, dia akan meninggalkan jalan yang benar. Karena kebencian kepada saudaranya, akhirnya dia meninggalkan Islam. Lihat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita tujuan utama syaitan. Oleh karena itulah jangan sampai kita semua termakan dari usaha-usaha syaitan tersebut. Dan orang-orang yang bisa dicerai-beraikan oleh syaitan itu adalah orang-orang yang mereka lalai dari perkara ini. Dan syaitan yang bisa mencerai-beraikan hubungan ukhuwah, hubungan kasih sayang antara seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain, kasih sayang antara suami dan istri dalam keislaman dan dalam sunnah, itulah dia yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Sebagaimana ma'ruf bagi kita hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bagaimana syaitan yang bisa mencerai-beraikan hubungan keluarga antara suami dan istri, itulah yang didekatkan kedudukannya dengan iblis, mendapatkan pujian dan mendapatkan sanjungan yang tinggi. Sehingga hendaknya apabila kita mengetahui usaha utama syaitan ini, kita senantiasa menjaganya, memupuknya, dan menjauhi sebab-sebab yang bisa memecah belah ukhuwah sesama kaum muslimin. Inilah prinsip yang penting dalam prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah ikhwani fillah, al-wala' wal barak. Al-wala' wal barak yang dibangun di atas sunnah, bukan al-wala' dan al-barak yang dibangun di atas hizbiyah. Akan tapi siapa saja yang berada di atas ketaatan, di atas sunnah Rasulullah, maka kita berikan loyalitas dan kecintaan kita. Dan siapa saja yang mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikan barok kepadanya sebagaimana atau sesuai dengan pengingkarannya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila dia mengingkari Allah secara total, melanggar aturan-aturan Allah secara total, maka kita pun berikan al-barok secara total. Dan sebaliknya, apabila dia masih seorang muslim, masih seorang yang beriman, akan tapi terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, maka kita berikan al-barak sebagaimana kadar kemungkaran tersebut. Inilah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam banyak fatwa-fatwa beliau. Kemudian sifat selanjutnya yang disebutkan dalam ayat ikhwani fillah, yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah meruntutkan sifat-sifat dalam ayat ini. Ketika ukhuwah telah kuat, ketika telah terpantri dalam diri mereka al-wala' dan barak yang benar, kemudian disebutkan suatu perkara yang besar, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad tidak akan mungkin bisa dicapai tanpa dibangun di atas ukhuwah. Jihad tidak akan bisa terlaksana tanpa ada ukhuwah yang kuat dan kokoh. Dan jihad, jangan sampai pikiran kita hanya terjurus pada jihad dengan senjata, jihad dengan perang, akan tapi jihad dengan semua jenisnya. Bil lisani wal bayan wa bis sayfi wasinan, jihad dengan lisan-lisan dan keterangan-keterangan kita, menjelaskan bahwasanya yang batil itu batil dan menjelaskan bahwasanya yang hak itu hak. Ini diantara jihad yang paling penting pada masa ini, ikhwani fillah, di mana kekuatan kaum muslimin masih begitu lemah, sehingga butuh mereka berjuang bersungguh-sungguh untuk menerangkan kepada kaum muslimin mana yang hak itu hak dan mana yang batil. Karena tanpa mengetahui yang hak itu hak dan yang batil itu batil, tidak akan mungkin bisa tercapai jihad dengan senjata. Sehingga akhirnya ketika mereka menjerumuskan dalam jihad yang agung ini tanpa mengetahui yang hak itu, akhirnya terjatuh dalam berbagai macam penyelisihan dan tidaklah diraih kecuali kegagalan. Sehingga kewajiban kita semua adalah berusaha bersungguh-sungguh mengerahkan diri-diri kita berjihad, terutama menjihati, ya, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa-hawa nafsu kita. Kita tundukkan untuk senantiasa bisa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan untuk bisa mendatangi majlis-majlis ilmu agar hilang dari kita kebodohan-kebodohan. Agar kita mengetahui mana-mana yang hak dan mana-mana yang batil. Tanpa hal ini, maka jihad yang selanjutnya yaitu jihad dengan saif wasinan, dengan pedang dan dengan senjata, tidak akan mungkin bisa tercapai. Kemudian alamat atau sifat yang keempat yang disebutkan dalam ayat ini, wala yakhafuna lawmata la'im, mereka itu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Lihat, setelah disebutkan sifat mereka bahwasanya mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterangkan bahwasanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak gentar, tidak takut dengan celaan siapa saja yang mencela mereka selama mereka itu di atas kebenaran. Ketika menerangkan kepada manusia kebenaran, ketika melarang manusia dari kemungkaran-kemungkaran, maka hal ini tentunya tidak berjalan dengan mulus. Di sana mesti ada orang-orang yang memusuhi. Di sana mesti ada orang-orang mencela, karena itulah sunnatullah yang tidak akan diubah. Sebagaimana telah dikhabarkan dalam hadis tentang kisah Waraqah bin Naufal, bagaimana beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Sungguhnya tidaklah akan datang seorang laki-laki satupun dengan perkara seperti yang kamu bawa ini kecuali dia akan dimusuhi. Berarti ketika seorang berjihad di jalan Allah, mesti akan ada di sana musuh-musuh. Dan musuh-musuh itu pun bertingkat-tingkat. Baik berupa celaan, berupa hardikan, berupa cibiran, berupa kekerasan, dan seterusnya. Dan kewajiban seorang hamba adalah la yakhafuna lawmata la'im. Dia tidak usah takut, tidak usah gentar dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini sunnatullah yang mesti dijalani. Dan mesti di sana ada ujian. Jangan harap, ikhwani fillah, ketika engkau berjalan di atas kebenaran, kemudian akan ditaburkan di depan-depan kalian itu bunga-bunga. Tidak. Ingin jalan yang mulus, ingin kehidupan yang enak, maka apabila kalian menginginkan al-haq, itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah mustahil. mesti di sana ada duri-duri yang merintangi. Ada hal-hal yang akan menghalangi. Dimusuhi, dicela dan seterusnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik di zamannya berdasarkan pengakuan-pengakuan musuh beliau. Orang yang paling jujur. Dan Abu Lahab sendiri ketika ditanya, atau orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku ini pernah melakukan kedustaan? Mereka menjawab, "Ma jarabna minka kadiba." Kami belum pernah mendapati engkau sekalipun berbohong. Satu kali pun belum pernah mereka mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbohong. Berarti mereka yakin bahwasanya semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak. Kan tapi apa? Ketika beliau mengatakan bahwasanya inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Maka mereka langsung mengingkari. Mereka langsung memusuhi. Yang awalnya memuji berbalik menjadi membenci. Yang awalnya menyayangi berbalik menjadi memusuhi. Paman beliau sendiri akhirnya menjadi musuh utama beliau. Lihat ikhwani fillah. Ketika seorang mau berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya, dengan keterangan-keterangan dirinya, atau lebih lagi dengan kekuatannya, mesti akan ada orang-orang yang membencinya, mencaci makinya dan seterusnya. Maka kewajibannya adalah jangan takut, akan tapi bersabar. Bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Jangan sampai keadaannya seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka itu beriman, mengatakan, yang mereka itu mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi fa idza udhiya fillah, akan tapi ketika dia itu disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, mereka menjadikan ujian dari manusia tersebut seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia meninggalkan jalan yang benar tersebut. Karena kenapa saya berjalan di atas jalan yang benar kok Allah turunkan musibah-musibah ini? Allah sakiti aku. Apa fungsinya aku berjalan di atas al-haq? Akhirnya dia meninggalkan jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang keadaan orang ini untuk mencelanya. Dan sebagai tahdzir, peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita meniru orang-orang yang seperti ini. Karena jalan yang hak mesti akan ada ujian, mesti disakiti. Fa idza udhiya fillah, ketika disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajibannya adalah bersabar. Bersabar dan meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada hal yang lebih bagus dan lebih dekat kepada jalan keluar kecuali kesabaran ikhwani fillah. Tanpa sabar semua hal tidak bisa dicapai. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepadanya dengan kesabaran tersebut. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Beristianahlah kalian, mintalah pertolongan kalian dengan kesabaran dan dengan salat. Dengan kesabaran, karena semua perkara-perkara tidak akan mungkin bisa dicapai. Semua ujian-ujian dan musibah-musibah tidak akan bisa terlewati dengan baik sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai kecuali dengan kesabaran. Ini empat alamat atau empat sifat ikhwani fillah. Apabila terkumpul pada seorang hamba, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, dan juga akan diberikan taufik untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini merupakan perkara yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang hamba. dia mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang telah mendapatkannya, maka sungguh ini adalah anugerah yang sangat besar yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap istiqamah di atas jalannya yang hak ini, dan memalingkan dari kita berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan serta perkara-perkara yang tidak kita sukai. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.